Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, ada beberapa catatan tambahan berkaitan dengan pelajaran yang lewat. Yang pertama, saya ingin sampaikan atau saya ingin bacakan perkataan Sa'id bin Jubair untuk surat Al-Jum'at ayat yang ke-10 yang kemarin kita baca di bab dzikir ba'du salati. Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala mengatakan dzikrullahi ta'atuhu, yang namanya mengingat Allah adalah taat terhadap aturan-aturan Allah. Faman ata Allah faqad dzakarahu. Siapa yang taat kepada Allah, maka dia adalah orang yang ingat kepada Allah. Waman lam yuti'hu falaysa bidzakirin. Dan siapa yang tidak taat kepada aturan-aturan Allah, yaitu saat cari mencari rezeki, saat berdagang, falaysa bidzakirin, maka dia bukanlah orang yang berzikir, walau kana katsirat tasbihi. Meskipun dia adalah orang yang banyak bertasbih. Maka penjelasan dari Sa'id bin Jubair ini menunjukkan bahasanya wadzkurullaha katsira itu tidak ada hubungannya dengan zikir ba'da salatil jumu'ah. Namun maknanya adalah taat kepada aturan-aturan Allah ketika mencari rezeki, ketika wabataru min fadlillah. Kita mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, maka kalau pedagang ya taat dengan aturan-aturan Allah dalam dunia dagang, tidak curang dalam timbangan dan lainnya. Itu yang dimaksud dengan wadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya, kemudian kemarin kita terakhir di bab salat tarawih wa ahkamuha, dan kita telah baca di awal-awal bab bahasanya disebut tarawih karena dulu ya, orang-orang yastariyuhna fiha baina kulli arba'i raka'atin, istirahat setiap selesai, setiap mendapatkan 4 rakaat. Namun itu karena mereka yutiluna sholata, sholatnya lama. Adapun sekarang yang sholatnya pendek, ya, maka tidak perlu istirahat. Karena ilahnya adalah memanjangkan sholat. Terkait hal ini, saya dapatkan perkataan Syekh Ibnu Jibrin. Ini, bahasanya kalau bacanya pendek, tidak perlu istirahat. Beliau mengatakan wahaitsu inan nasa fi hadil asminati yukhaffifuna salata fayaf'alunaha fi sa'atin aw aqalla. Menimbang bahasanya ini manusia di zaman ini itu salat tarawihnya itu cepat, maka mereka telah selesaikan salat tarawih fi sa'atin, cuma dalam waktu 1 jam, kalau di tempat kita mah setengah jam. Ya, fisa'atin dalam 1 jam au aqalla, bahkan kurang dari 1 jam. Fa innahu la hajata bihim ila hadhil istirahah. Maka mereka tidak perlu istirahat. Tidak perlu, tidak diperlukan istirahat. Haisu la la yahusuna ta'aban wala masyaqqatan. Karena bacaan yang pendek-pendek dalam sholat tarawih yang ada di zaman ini tidak menyebabkan wajarnya, tidaklah menyebabkan orang itu capek dan kerepotan. Maka istirahat setiap kali 4 rakaat itu bukanlah satu ibadah ritual yang baku. Namun aktivitas yang karena ada alasannya. Ketika alasannya sudah tidak ada, maka aktivitas tersebut juga tidak perlu masih dipertahankan, sehingga cuma jadi acara formal saja. Ya, terakhir kita baca catatan kaki tentang apa itu? Hah? Cuma jam. Oh, terbit. Ya, kemarin kita baca catatan kaki tentang memakai mik luar saat membaca Al-Quran ketika sholat tarawih. Beliau penulis Mullah Khosfiqi menilai bahasa ini adalah satu hal yang terlarang karena mengganggu tetangga masjid, dan tidak boleh orang mengganggu orang lain dengan bacaan Al-Quran. Kemudian beliau kutip perkataan Syekhul Islam Abdul Abbas bin Taimiyah, siapa yang baca Al-Quran sedangkan orang-orang, banyak orang sedang sholat sunnah, maka dia tidak boleh keras yang mengganggu. Artinya keras masih tetap boleh, dan keras yang tidak sampai mengganggu. Alasannya karena Nabi SAW satu ketika menjumpai para sahabat sedang sholat di masjid. Faqal, maka Nabi mengatakan, wa sekalian manusia kullukum yunaji rabbahu. Wahai manusia, semua kalian sedang berbisik dengan Rabb-nya. Fala yajhar ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Nah, ini yang jadi mahalus syahid. Fala yajhar ba'dukum ala ba'din bil qira'ah. Tidak boleh orang mengganggu orang lain dengan bacaan Al-Qur'annya. Kemudian catatan kaki kedua, beliau membahas tentang fenomena di Arab Saudi. Dan perlu diketahui bahasanya imam masjid di Arab Saudi adalah digaji oleh negara sebagiannya. Meskipun tidak semua, ada beberapa masjid yang dikelola oleh yayasan, ya, maka digaji oleh yayasan. Ada sebagian masjid dikelola donaturnya oleh person, maka digaji oleh person. Namun ini yang dibahas adalah yang digaji oleh negara dengan tugas untuk jadi imam masjid. Maka beliau katakan, ba'du a'imatil masjid, sebagian imam masjid mencepatkan bacaan Al-Quran dan memanjangkannya dengan tujuan supaya khatam Al-Quran di awal-awal 10 hari terakhir Ramadan atau di pertengahan. Tujuannya jika telah khatam, dia tinggalkan masjid, kemudian dia safar ke Mekah, atau boleh jadi dia imam masjid di Riyadh atau yang lain untuk umrah. Dan dia tinggalkan, menggantikan posisinya orang yang sebenarnya tidak layak jadi imam. Wa hadza khata'un 'adzimun, maka ini adalah kesalahan besar. Wa naqsun kabirun, dan kekurangan yang sangat besar. Dan ini adalah tadyi', menyia-nyiakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya berupa menjadi imam bagi jamaah masjidnya sampai akhir bulan. Wa qiyamuhu bidzalika, dan melaksanakan pekerjaan, karena jadi pekerjaan yang digaji karenanya, adalah wajibun alaihi, satu hal yang jadi kewajibannya. Sedangkan umrah hukumnya mustahab. Maka bagaimanakah seorang itu meninggalkan apa yang wajib untuknya dalam rangka melakukan hal yang mustahab? Maka dia bertahan di masjid dan menyempurnakan pekerjaannya lebih baik daripada umrah. Wabatum, dan sebagian imam masjid jika khatam Al-Quran, maka khafafa salata, salatnya jadi cepat, membaca dan mensedikitkan bacaan Al-Quran ketika salat tarawih di sisa-sisa malam bulan Ramadan, yang itu merupakan malam-malam pembebasan dari api neraka, berdasarkan satu hadis yang dhaif tentunya. Karena yang benar Idkun Nanar tidak hanya di 10 hari yang terakhir, namun di setiap malam sepanjang Ramadan. Waka'anna ha'ulai, seakan-akan mereka berpandangan bahasanya maksud dari tarawih dan tahajud adalah khatam Al-Quran, bukan mengisi atau menghidupkan malam yang berkah tersebut dengan sholat dalam rangka meneladani Nabi dan mencari keutamaan. Mungkin ada bentuk kebodohan dari mereka dan mempermainkan ibadah. Kita berharap pada Allah agar Allah mengembalikan mereka kepada kebenaran. Ya, maka di sini disampaikan contoh penerapan bahasanya wajib itu lebih didahulukan daripada yang mustahab. Dan di antara kewajiban adalah pekerjaan yang seorang itu digaji karenanya. Maka tidak boleh itu ditelantarkan dalam rangka mengejar sesuatu yang hukumnya mustahab. Maka seorang pekerja, seorang karyawan, seorang pegawai bekerja sebagaimana mestinya adalah satu hal yang wajib, dan itu lebih baik daripada mengerjakan amal-amal sunnah. Untuk dia itu lebih afdal menyelesaikan pekerjaannya daripada sibuk dengan amal-amal yang mustahab. Kemudian kita masuk pada bab baru di mulakhas fiqhi. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala babun fi sunanir ratibati ma'al faraidi, bab tentang salat rawatib yang mengiringi salat fardu. Ketahuilah wahai al-ikhwan, para saudaraku, bahasanya salat rawatib itu sangat ditekankan untuk dikerjakan dan makruh hukumnya jika ditinggalkan. Siapa yang terus-menerus meninggalkan salat rawatib, maka gugurlah adalah tuhu statusnya sebagai orang yang bagus agamanya ingda batil a'imah, menurut sebagian ulama semacam Imam Ahmad dan lainnya. Wa athima bisababi dzalika, dan orang yang tidak pernah salat rawatib sepanjang tahun itu berdosa karenanya. Karena terus-menerus meninggalkan salat rawatib sepanjang tahun menunjukkan kelemahan, lemahnya agama dan tidak memiliki kepedulian terhadap agama. Maka berkaitan dengan wa athima bisababi dzalika, dan berdosa karena hal tersebut, maka hal ini menunjukkan bahasanya amal sunnah adalah amal sunnah ketika dari sudut pandang juz'i. Namun hakikatnya amal sunnah itu wajib dari sudut pandang kulli. Demikian kurang lebih perkataan Syatibi di kitabnya Al-Muwafaqat. Jadi amal sunnah itu sunnah dari sudut pandang parsial. Ini qobliyah subuh itu sunnah. Qobliyah zuhur itu sunnah. Ba'diyah zuhur itu sunnah. Dari sudut pandang parsial dia mustahab. Dan dalam sudut pandang totalitas wajib. Dari sudut pandang totalitas itu wajib. Tidak sunnah namun wajib. Kalau sudut pandangnya sudut pandang totalitas, artinya tidak boleh orang itu meninggalkan sholat sunnah atau misalnya sholat rawatib secara total. Kalau ditinggalkan secara total selama setahun itu sama sekali tidak pernah sholat rawatib. Mau qobliyah subuh, mau qobliyah duhur, ba'diyah, semuanya dia tinggalkan. Jadi berdosa. Maka sholat rawatib itu dari sudut pandang kulli, dari sudut pandang keseluruhan, itu satu kewajiban. Namun yang dimaksud sudut pandang keseluruhan itu bukan berarti keseluruhannya wajib, namun tidak boleh semuanya ditinggalkan. Dan jumlah salat sunnah rawatib ada 10 rakaat, penjelasannya sebagai berikut: 2 rakaat sebelum duhur, dan menurut sejumlah ulama 4 rakaat sebelum duhur. Fa'alaih, maka berdasarkan hal tersebut, maka kalau pakai versi ini, maka jumlah salat rawatib ada 12 rakaat. Dan 2 rakaat ba'dal duhur, 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Qabla salatil fajri, sebelum salat subuh, ba'da tulu'il fajri, setelah terbitnya fajar, artinya tibanya waktu subuh. Maka tidak benar anggapan sebagian orang bahasanya salat sunnah fajar itu adalah ada satu salat sunnah sebelum, sesaat sebelum terbit fajar. Benar, salat sunnah fajar sama dengan qabliyah subuh yang dikerjakan ba'da tulu'il fajri, setelah tibanya waktu subuh. Dalil salat rawatib semacam ini dengan rincian semacam ini adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, aku menghafal 10 rakaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, dan 2 rakaat ba'dal isya juga di rumahnya, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, tentu 2 rakaat sebelum subuh adalah satu waktu yang la yadkhulu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha ahad. Tidak ada satupun orang yang ketemu Nabi atau bertamu di rumah Nabi saat itu. Sehingga dari mana tahu 2 rakaat sebelum subuh? Hadatsatni Hafsatu. Aku dapat cerita dari Hafsah. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika muadzin telah berazan sehingga artinya telah terbit fajar, beliau sholat 2 rakaat. Muttafaqun alaihi. Ya, maka ini pendapat yang dianut oleh penulis buku ini, bahwasanya pengertian sholat rawatib adalah sholat-sholat yang mengiringi sholat fardu yang ada dalam hadis Ibnu Umar. Maka itulah yang disebut rawatib. Adapun yang lainnya yang tidak ada di hadis Ibnu Umar, ya nanti akan disebut dengan sholat sunnah mutlak, misalnya 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, yang tegas Nabi menuntunkannya. Seluruh rakaat ini qoblal maghrib, seluruh rakaat ini qoblal maghrib, seluruh rakaat ini qoblal maghrib liman syaa. Maka nanti akan disebut dengan sebutan sholat sunnah mutlak. Karena kaidah yang dipakai oleh penulis, sholat rawatib adalah apa yang ada dalam hadis Ibnu Umar. Dan perlu diketahui bahasanya tolak ukur atau patokan pengertian salat rawatib itu satu hal yang diperselisihkan ulama. Maka kalau pakai hadis Ibnu Umar, maka cuma 10 rakaat. Nanti ada hadis yang lain, maka akan disimpulkan 12 rakaat. Kemudian definisi yang paling longgar, ya pokoknya kita kumpulkan semua hadis yang menetapkan adanya sholat sunnah sebelum fardu atau setelah fardu, sehingga nanti qobliyah subuh, qobliyah maghrib juga disebut rawatib. 4 rakaat sebelum asar yang Nabi anjurkan juga nanti akan disebut rawatib, karena kaidahnya mengumpulkan semua riwayat yang menetapkan adanya sholat sunnah sebelum sholat fardu atau setelahnya. Di antara yang menganut paham ini atau kaidah ini, kaidah yang terakhir yaitu mengumpulkan semua riwayat, adalah penulis Buriyatul Mutatawwi fi Shalatit Tatawwu. Syekh Umar Basmul hafizhahullahu taala. Namun kalau penulis buku ini, kaidah salat rawatibnya adalah yang ada di hadis Ibnu Umar. Sehingga perkataan, maka ketika kita katakan salat rawatib 10 rakaat di hadis sebagaimana di hadis Ibnu Umar, bukan berarti melarang 2 rakaat sebelum maghrib. Bukan berarti melarang 4 rakaat sebelum asar. Namun cuma nanti lain namanya saja. Adapun jika hadisnya sahih, ya tidak masalah, dan hadisnya sahih, dua rakaat sebelum maghrib, empat rakaat sebelum asar, hadisnya sahih. Empat rakaat sebelum asar hadisnya derajatnya hasan. Itu yang patut untuk didudukkan, karena sebagian orang ketika membaca perkataan ulama yang menganut faham rawatib itu hadis Ibnu Umar, karena mungkin bacanya atau dengarkannya tidak utuh, kemudian disimpulkan dilarang sholat sebelum maghrib, dilarang sholat sebelum asar, padahal tidak demikian. Maksud ulama yang menganut faham sholat rawatib adalah hadis Ibnu Umar, isi hadis Ibnu Umar, kalau ada hadis yang lain dan itu valid hadisnya, tetap masyru', non tidak dinamai rawatib. Kemudian dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sebelum dzuhur sebanyak 4 rakaat di rumahnya, kemudian keluar dari rumahnya, kemudian salat memimpin para sahabat, kemudian kembali ke rumahnya dan salat 2 rakaat. Maka bisa disimpulkan dari hal ini bahasanya melakukan salat rawatib di rumah itu lebih utama daripada melakukannya di masjid, dan itu karena berbagai manfaat yang merupakan dampak dari jika dikerjakan di rumah. Yang pertama, jauh dari riya dan kagum dengan amal sendiri, serta menyembunyikan amal dari pandangan manusia. Kemudian hal tersebut menjadi sebab sempurnanya khusyuk dan keikhlasan. Kemudian yang ketiga adalah memakmurkan rumah dengan mengingat Allah dan sholat. Ini akan jadi sebab turunnya rahmat untuk penghuni rumah, dan rumah pun terjauhkan dari setan. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ija'alu min sholatikum fi buyutikum, jadikanlah sebagian sholatmu di rumahmu, wala taja'aluha kubura, janganlah kalian jadikan rumahmu sebagai kuburan. Gimana itu kuburan, tidak pernah diisi sholat sama sekali. Maka dari hadis ini sejumlah ulama membuat kesimpulan bahwasanya kubur itu bukan tempat sholat. Dan dari sekian rakaat sholat rawatib, yang paling ditekankan adalah 2 rakaat sebelum subuh. Mengingat perkataan Aisyah radhiallahu anha, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam asyaddu tahaudan, sangat perhatian kepada sesuatu dari sholat sunnah melebihi rakaatil fajri, 2 rakaat sunnah fajar, yaitu qabliyah subuh. Dan Nabi mengatakan 2 rakaat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Walihada, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam rutin mengerjakannya, demikian juga witir, baik ketika hadar, ketika tidak bepergian, ataupun ketika bepergian. Adapun selain 2 rakaat sebelum subuh dan witir, maka tidaklah ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau mengerjakan sholat rawatib ketika safar selain qabliyah subuh, demikian juga selain witir. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tatkala ditanya tentang melakukan rawatib duhur saat safar, beliau mengatakan, "Lau kuntu musabbihan, seandainya aku melakukan sholat sunnah, la'atmamtu, niscaya aku lebih pilih tamam dalam sholat fardu." Oleh karena itu Ibnu Qayyim menyimpulkan, di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar, ada ketika safar Nabi mencukupkan diri cuma sholat fardu. Lam yufat anhu, tidak dihafal dari Nabi, maksudnya tidak terdapat riwayat dari Nabi kalau beliau melaksanakan sholat rawatib qabliyah dan ba'diyah saat safar, kecuali witir dan qabliyah subuh. Dari kesimpulan dari Ibnu Qayyim, maka dituntunkan yang terbaik bagi musafir ketika safar, meninggalkan semua sholat yang rutin, sholat sunnah yang rutin, yang dituntunkan untuk dirutinkan atau dikerjakan secara rutin ketika tidak bepergian kecuali qobliyah subuh. Demikian juga pengecualian yang lain adalah witir. Maka ketika safar itu tidak perlu tahajud yang lengkap. Nah, cuma witir saja, ngambil witir saja. Ya, 3 rakaat saja misalnya. Kemudian 11 rakaat. Nah, cukup ngambil witir saja. Ketika kondisinya kondisi safar, itu yang terbaik. Kalau untuk sholat 5 waktu, maka semua rawatib ditinggalkan. Sholat rawatib ditinggalkan kecuali qobliyah subuh. Qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asar, menurut ya kalau mau boleh dinamai qobliyah asar, dan qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, semuanya tinggalkan. Libur dulu ketika safar. Dan itu lebih afdol daripada mengerjakannya, karena itu lebih sesuai dengan hajjun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang lebih besar pahalanya tidak mesti harus yang lebih susah. Jadi yang lebih besar pahalanya itu malah yang lebih ringan. Ketika safar, contohnya di sini, ketika safar semuanya libur rawatibnya. Sholat fardunya saja kosor. Maka itu lebih baik daripada, lebih baik dan lebih berpahala menimbang mutaba'ah. Dari sudut pandang mutaba'ah, atau karena faktor mutaba'ah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada, lebih baik daripada mengerjakannya. Ya, maka yang lebih baik dan lebih berpahala tidak mesti harus yang susah. Malah yang ringan itu boleh jadi seringkali malah lebih baik, jika itulah yang lebih sesuai dengan tuntunan. Sebagaimana poin berikutnya, yang sesuai dengan sunnah qobliyah subuh itu cepat. Qobliyah subuh itu cepat, itu yang lebih berpahala, lebih besar pahalanya daripada yang lama. Di manakah yang lebih afdal ketika qobliyah subuh rakaat pertama membaca surat An-Naba, rakaat kedua membaca surat Abasa, atau cuma membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas? Baca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas itu lebih afdal, lebih berpahala daripada yang dipanjang-panjangkan bahkan baca surat An-Naba. Karena itulah yang lebih sesuai dengan tuntunan. Diatkan Abu Hurairah dan Muslim dan lainnya dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam meringankan dalam artian cepat melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nabi baca di rakaat pertama qobliyah subuh setelah Al-Fatihah, Nabi baca surat Al-Kafirun, di rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Terkadang di rakaat pertama Nabi cuma membaca 1 ayat di surat Al-Baqarah. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. 1 ayat di surat Al-Baqarah, kemudian di rakaat kedua 1 ayat di surat Ali Imran. Berkaitan dengan pasangan Al-Kafir dan Al-Ikhlas, demikian juga Nabi membaca saat di 2 rakaat ba'dal maghrib juga membaca Al-Kafir dan Al-Ikhlas. Dalilnya dihadkan oleh Baihaqi dan Tirmidzi, Baihaqi, Tirmidzi dan lainnya dari Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, tidaklah aku bisa menghitung, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat sebelum subuh Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Maka Al-Kafirun dan Al-Ikhlas itu Nabi pasangkan sebagai bacaan qobliyah subuh, demikian juga ba'diyah maghrib dan 2 rakaat setelah selesai tawaf dan 2 rakaat terakhir witir 3 rakaat. Maka jika seorang itu tertinggal sebagian dari sholat rawatib ini, maka dianjurkan untuk mengqadha salat rawatib. Demikian juga jika terluputkan sehingga tidak mengerjakan witir di waktu malam, maka dianjurkan mengqadha witir di siang hari. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qadha 2 rakaat qabliyah subuh dan ma'al fajr, beliau qadha bersama salat subuh ketika beliau ketiduran. Ini kejadian ketika beliau safar pulang dari perang, kemudian istirahat sudah di akhir-akhir malam. Akhirnya beliau kemudian tidur dan beliau perintahkan satu sahabat Bilal untuk jaga ronda dan melek. Namun karena ya juga capek, Bilal yang sudah berusaha untuk melek dan memelekkan diri, sudah berusaha untuk melotot supaya enggak ngantuk, ternyata tertidur juga. Akhirnya tidaklah mereka bangun kecuali akhirnya mereka tidur di tempat terbuka kala itu atau di tempat itu, dan tidaklah mereka terbangun kecuali karena terik sinar matahari. Jadi bukannya jam 6 ya. Jam 6 belum terik. Ya mungkin jam 8 atau sekitaran itu, ketika badan-badan mereka terkena sinar matahari yang bikin anget, itulah baru Nabi dan para sahabat bangun. Dan yang pertama kali bangun adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hanya Nabi ngajak rombongan untuk pindah geser ke tempat yang lain karena beliau katakan ini adalah tempat yang dihadiri oleh setan. Maka beliau ajak geser ke tempat yang lain, kemudian beliau sholat subuh seperti biasa. Qabliyah subuh terlebih dahulu, setelah itu baru sholat subuh. Demikian juga Nabi mengqadha 2 rakaat qabliyah zuhur, beliau qadha setelah asar ketika beliau tersibukkan, yaitu tersibukkan dengan adanya tamu. Ya, maka untuk qadha rawatib itu dalil yang ada 2 kasus ini. Untuk qabliyah subuh yang diqadha setelah di waktu duha, kemudian qabliyah asar. Sedangkan tadi kesimpulannya umum, siapa yang ketinggalan satu dari sholat rawatib ini maka dianjurkan untuk diqadha. Maka yang lain apa dalilnya? Jawabannya wa yuqasu al-baqi. Sholat rawatib yang lain itu dikiaskan dengan wa yuqasu al-baqi minar rawatib fil masyriyati qada'ihi. Maka sholat rawatib yang lain itu dikiaskan dalam masalah disyariatkannya qadha idza fata, jika terlewat, alam mafin nas, dengan 2 sholat rawatib yang ada dalam nas. Maka di sini terdapat pelajaran terkait dengan usul fikih, bahasanya kita jumpai ada kias dalam ibadah. Karena yang lain, karena ini cuma qabliyah subuh sama qabliyah duhur, kemudian namun dibuat kesimpulan umum. Alasannya apa? Kias. Maka ada kias dalam ibadah. Namun kias yang ada dalam ibadah itu tidaklah kias untuk menetapkan satu ibadah baru. Namun misalnya enggak bisa kemudian qadha puasa kita jadikan sebagai dalil qadha salat rawatib. Nah, ini enggak bisa. Namun bisa dipakai untuk kasus semacam ini. Qadha salat rawatib ada dalilnya cuma 2 rawatib. Setelah itu di karena ini rawatib. Maka berarti yang sejenis, yang berdekatan jenisnya itu sama-sama rawatib, bisa kita perlakukan sama. Dan kalau qadha Ramadan, tidak bisa. Qadha puasa, kemudian kita bawa ke sini, maka ini tidak bisa. Terlalu jauh. Tapi kalau sejenis, itu sejenis maka bisa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan atau didalili bisa juga didalili dengan dalil umum, Siapa yang ketiduran dari sholat witir atau kelupaan, maka adalah dia kerjakan ketika dia subuh atau ketika ingat. Diatkanlah Tirmidzi dan Abu Dawud. Nah, namun kalau untuk qada witir, itu ada ketentuannya. Witir diqada dengan cara digenapkan. Witir diqada di siang hari, namun dengan cara digenapkan. Witir di malam hari ganjil. Ketika diqada di siang hari, itu harus plus satu. Maka cara qada witir di siang hari, di waktu duha, adalah berapa rakaat witir yang bisa biasa dikerjakan plus satu. Biasanya 5 rakaat, maka 5 plus 1, 6 rakaat. Dari karena hadis yang ada dalam kitab sahih dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza saghalahu an qiyamil lail, jika tersibukkan sehingga tidak bisa qiyamul lail karena tidur atau sakit, maka beliau qadha di siang hari sebanyak 12 rakaat. Karena sholat beliau 11 rakaat, maka qadha-nya plus 1 jadinya 12. Maka wahai seorang muslim, rutinkanlah sholat-sholat rawatib ini, karena dalam hal tersebut terdapat upaya untuk meladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Allah taala berfirman, sungguh ada bagi kalian dalam diri Rasulullah teladan yang baik bagi orang yang berharap berjumpa dengan Allah dan hari akhirat dan banyak-banyak mengingat Allah. Dan dengan merutinkan sholat-sholat rawatib ini juga memiliki manfaat menutup an-naqas, kekurangan yang terjadi pada sholat fardu, wal-khalal dan kekurangan. Karena seorang itu mu'aradun li-naqas, adalah sasaran dari ketidaksempurnaan. Maka dia membutuhkan sesuatu yang menutupi kekurangannya. Oleh karena itu jangan remehkan sholat rawatib ayuhal muslim. Fa innaha min ziyadatil khair, kan, adalah tambahan kebaikan yang akan Anda jumpai manfaatnya di sisi Rabbmu. Wa hakadza, demikian juga semua amal wajib, maka dituntunkan di samping amal yang wajib tadi amal sunnah sejenis. Maka sebagaimana ada salat yang fardu dan ada puasa fardu, ada zakat yang fardu, haji yang fardu, maka di masing-masing fardu ini disyariatkan ibadah sunnah yang sejenis. Maka ada sholat sunnah, ada puasa sunnah dan seterusnya. Yang ibadah-ibadah sunnah ini fungsinya untuk menutupi kekurangan dan memperbaiki yang cacat dari sholat, dari ibadah yang fardu. Dan ini adalah diantara karunia Allah untuk hamba-hambanya. Haitsu nawwa'alahum ta'at, sehingga Allah bervariasi, memberikan variasi untuk hamba-hambanya untuk berbagai macam ketaatan, untuk meninggikan derajat dan menghilangkan berbagai macam dosa. Ya, maka di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang Allah syariatkan itu variatif. Ada salat, ada ibadah duit, ya, bayar zakat, ya, ada kemudian plus pakai jalan-jalan, haji. Maka macam-macam. Coba kalau ibadah itu cuma monoton itu saja, ya, boleh jadi wallahu alam akan ada kejemuan dan kebosanan. Namun adanya variasi-variasi, nah, itu menyebabkan tidak terlalu monoton, sehingga ada kesegaran-kesegaran, ada semangat-semangat baru. Fanas'alullaha lana jami'an at-taufiq lima yuhibbu wa yardahu innahu sami'um mujib. Minta kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada semuanya untuk melakukan hal yang Allah cintai dan Allah ridai. Dia Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Kemudian bab tentang sholat duha. Ketahuilah wahai seorang muslim, terdapat dalam sholat duha hadis yang sangat banyak. Dia telah berhadir muslim dari Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, Ausani khalili bi thalathin, kekasihku mewasiatkan tiga hal. Khalilku mewasiatkan tiga hal untukku. Terkait dengan khalili di sini, maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh mengambil khalil dari manusia. Namun manusia boleh menyikapi Nabi sebagai khalilnya. Puasa tiga hari setiap bulan, kemudian dua rakaat duha dan witir sebelum tidur. Kenapa beliau diperintahkan witir sebelum tidur? Di antara hikmahnya karena Abu Hurairah ini murojaah di malam hari. Maka dia tidurnya dalam kondisi larut malam. Maka jika dia dituntut untuk bangun di akhir malam tidak kuat. Ini boleh jadi tidurnya sudah cukup larut. Oleh karena itu maka beliau pesankan witirlah kamu wahai Abu Hurairah sebelum tidur. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkadang sering salat duha, sampai kami katakan Nabi tidak pernah tidak salat duha. Di waktu yang lain Nabi tinggalkan salat duha, sampai kami katakan sebulan ini kayaknya Nabi enggak pernah mengerjakannya. Salat duha yang paling minimal paling sedikit 2 rakaat. Mengingat sabda Nabi dalam hadis Abu Hurairah yang telah disebutkan 2 rakaat duha. Dan karena hadis siapa yang duduk di tempat sholatnya sampai hatta yansarifa minas subahi, sejak dia selesai sholat subuh hatta yusabbih, yusabbih maknanya yusalli, sampai dia sholat 2 rakaat duha dan selama itu tidaklah berkata kecuali kebaikan, maka Allah ampuni dosa-dosanya meskipun lebih banyak daripada buih lautan. Nah, mayoritas atau maksimal sholat duha adalah 8 rakaat berdasarkan hadis Ummu Hani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat Fathul Mekah sholat 8 rakaat duha di rumahnya. Dan diriwayatkanlah Al Jamaah, diriwayatkanlah Muslim dari Aisyah radhiallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duha sebanyak 4 rakaat dan beliau tambahi apa yang Allah inginkan. Maka berdasarkan kalimat wa yazidu masyaallah, sebagian ulama semacam Ibnu Taimin di Sarh Mumtik mengatakan bahasanya maksimal salat duha tidak ada batasannya. Tidak ada angka maksimal untuk salat duha karena wa yazidu masyaallah. Waktu salat duha ya tadi dimulai dari tingginya matahari setelah terbit sekedar 1 tombak. Kurang lebih 1 tombak ini 10 sampai 15 menit setelah terbit matahari. Maka begitu waktu terbit tiba, maka tidak langsung salat, namun tunggu sampai 10 atau 15 menit. Wayamtadu dan terus memanjang sampai kubail, beberapa saat sebelum zawal. Dan zawal adalah tegaknya matahari pas di tengah-tengah langit. Dan yang paling utama adalah mengerjakan waktu duha saat sinar matahari pagi itu terik, ya mungkin jam 10 atau 11. Berdasarkan hadis Nabi, salat awabin adalah ketika anak-anak unta itu kepanasan. Diriwayatkan Muslim. Yaitu ketika ramdak pasir itu menjadi panas. Ya, kalimat selanjutnya. Apa dicetakan yang Saudi? Atau cetakan yang lain? Apa cerita? Lanjutannya setelah hina tahma aramda terus fatabrukul fisal gitu. Fatabruku fisal gitu. Maka kemudian fisal, anak-anak unta kemudian menderum. Nah ini min syiddatil har, karena sangat panas. Ini agak aneh. Panas kok malah menderum. Panas kok malah menderum. Menderum itu dipok bahasa Jawanya, ya, duduknya sapi atau ya hewan-hewan di tanah, nah, itu menderum. Nah, ini pasirnya tanahnya panas malah menderum. Hinatar matufisal itu ya Allah alam, harusnya ya, ketika fisal anak-anak unta itu merasa kepanasan, maka semula menderum, jadinya berdiri. Bermalas-malas di pagi hari tadi, kemudian sudah selesai karena sudah tidak lagi nyaman berangat-angat, bermalas-malas di tanah. Kemudian babun fi sujud di tilawah, bab tentang sujud tilawah. Maka di antara amal yang minas sunan dituntunkan, dianjurkan adalah sujud tilawah. Sujud tilawah ini adalah idhofatul musabab li sabab, menisbatkan musabab yaitu sujud kepada sebab yaitu tilawah. Itu sujud karena tilawah, karena sebab tilawah. Karena tilawah Quran itulah sebabnya. Maka dia ada sujud yang disyaratkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai penghambaan ketika mendengarkan ayat, ketika membaca ayat atau mendengarkannya dalam mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada keagungan Allah dan merendahkan diri di hadapan Allah. Dan dianjurkan sujud tilawah lil qari bagi orang membaca Al-Qur'an atau orang yang mendengarkannya. Dan para ulama secara umum sepakat kalau itu dituntunkan, namun mereka berselisih wajib ataukah mustahab. Jumhur mustahab, sebagian ulama semacam Ibnu Taimiyah wajib. Yang benar mustahab. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan kepada kami satu surat yang mengandung sujud sajdah, sujud. Maka beliau sujud dan kami pun bersujud bersama beliau sampai-sampai salah satu kami tidak mendapatkan ruang kosong untuk dahinya. Ya, karena muttafaqun alaihi. Maka kata-kata wanas judu ma'ahu dalil, bahasanya orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran juga diperintahkan untuk bersujud. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, kalau kita lihat mawadi'ul sajadat, ayat-ayat yang menjadi ayat sajadah, kita jumpai dia isinya adalah berita atau perintah atau perintah baik dari Allah untuk agar makhluknya bersujud kepadanya secara umum atau secara khusus. Maka di dituntunkan bagi orang yang membaca Al-Quran wasami dan yang mendengar, maksudnya yang mendengarkan, untuk menyerupai mereka ketika kita membaca ayat sajadah atau mendengarkannya. Maka jika berita tentang sujud kemudian ini berdampak, kita yang baca perlu bersujud, maka ayatul awamir, ayat sajadah yang isinya adalah perintah, yaitu yang isinya perintah untuk bersujud, bitariqil aula, lebih layak untuk kita bersujud setelah membacanya. Ya, maka kata Ibnu Qayyim, kalau kita perhatikan ayat-ayat sajadah itu ada dua kelompok. Ya, ada yang kelompok menceritakan Allah dari di ayat tersebut menceritakan satu makhluk tertentu yang hamba tertentu yang bersujud. Ya, maka kita diperintahkan untuk menyerupai mereka dengan ikut bersujud. Kemudian yang kedua perintah. Ya, seperti di surat Al-Alaq ya, wasjud waqtarib. Ya, bersujudlah. Nah, kalau yang cuma cerita saja diperintahkan untuk kita bersujud, maka apalagi yang isi ayatnya adalah perintah. Yang isi ayatnya itu berita, kita diperintahkan untuk bersujud. Maka yang isi ayatnya perintah lebih-lebih lagi. Dari Abu Hurairah marfu'an, Nabi mengatakan jika manusia membaca ayat sajadah lalu sujud, maka setan menyingkir dan menangis. Ini dalil bahasanya iblis bisa menangis. Nah, karena yang dimaksud setan di sini adalah iblis. Sebagaimana terusnya hadis. Ya wailah, do celakanya aku, manusia diperintahkan untuk bersujud, maka lalu dia bersujud. Untuknya surga. Aku diperintahkan sujud, aku enggan. Untukku neraka. Maka setan itu bisa atau iblis itu menangis, bisa menangis, dikatakan oleh Muslim dan Ibnu Majah. Dan disyariatkan sujud tilawah itu berlaku untuk pembaca ayatnya dan yang mendengarkannya. Itulah orang yang sengaja menyimak bacaan Al-Quran. Berdasarkan hadis Ibnu Umar yang lewat, Nabi membacakan satu surat mengandung sajadah, beliau bersujud lalu kami bersujud bersama beliau. Kata-kata wanas judu ma'ahu dalil disyariatkannya sujud bagi mustami, orang yang mendengarkan. Adapun orang yang mendengar, maka yaitu orang yang tidak bermaksud mendengarkan, tidak dituntunkan untuknya melakukan sujud tilawah. Maka ada beda, bedakan antara sami'a dan istama'a. Kalau sami'a itu tidak sengaja, orang lewat naik sepeda, kemudian ada orang yang rumahnya pinggir jalan, ba'dal maghrib membaca baca Al-Quran, kok wasjud waqtarib, Apakah naik sepeda ini perlu dituntunkan berhenti kemudian sujud? Ya, enggak. Karena dia cuma samiah. Lain hanya dengan orang jalan kaki. Orang jalan kaki kemudian di jalan kemudian ada satu rumah pinggir jalan. Nibat dalam marib dia penghuni rumah tersebut baca Quran. Maka orang yang jalan tadi kok bagus sekali suaranya. Akhirnya kemudian yang semula berjalan kemudian berhenti sambil menyimak, indah sekali bacaan suaranya, asal bukan perempuan ya. Oh kok indah sekali bacaannya. Akhirnya kok ketemu ayat sujud, ayat sejedah. Maka dituntunkan baginya untuk lakukan sujud, sujud tilawah. Terutama jika yang membaca juga bersujud. Itu beda sami'ah dan istama'ah. Adapun sami', maka tidak dituntunkan untuknya sujud tilawah. Lima haka Al-Bukhari, diceritakan oleh Al-Bukhari dari Utsman, bahasanya Utsman marra bi qasin, melewati seorang penceramah. Ada orang yang lagi ceramah, ngisi pengajian, ya, dia ngutip ayat sajadah. Dia si penceramah ingin agar Utsman yang lewat ikut bersujud bersamanya. Ternyata Utsman bablas saja tidak ikut bersujud. Dan beliau mengatakan innama sajadatu ala man istama'aha. Sujud itu berlaku untuk yang mendengarkannya, bukan yang mendengar. Dan perbuatan semacam juga dilihatkan dari sejumlah sahabat. Nah, ayat-ayat sajadah yang mengandung sajadah dalam Al-Quran itu ada di surat A'rab, Ra'at, Nahal, Isra, Maryam, Haji, Al-Furqan, An-Naml, dan surat sajadah, surat Hamim, kemudian Fusilat, Najm, Insyiqaq, Al-Alaq, Sad. Adapun sajadah di surat Sad, maka diperselisihkan ulama apakah Nabi bersujud ketika itu adalah sujud syukur ataukah sujud tilawah, wallahu a'lam. Kemudian dituntunkan untuk bertakbir ketika mau turun sujud tilawah berdasarkan hadis Ibn Umar, Nabi SAW membacakan Al-Quran pada kami. Maka jika beliau melewati ayat sajadah, maka beliau bertakbir, baca Allahu Akbar, kemudian sujud. Kemudian kami pun sujud bersama beliau. Maka kalau sujud tilawah itu di luar sholat, maka takbirnya cukup cuma untuk turun saja. Maka turun, Allahu Akbar, sujud, bangkitnya tidak takbir. Tapi kalau sujud tilawah ini dalam sholat, maka dalam sholat ada kaidah setiap naik dan turun ada bacaan takbirnya. Sehingga ketika turun itu baca takbir Allahu Akbar untuk sujud, berdasarkan hadis ini, dan bangkitnya juga takbir berdasarkan hadis yang lain yang mengatakan bahwa setiap naik dan turun, gerak naik dan turun dalam sholat itu ada takbirnya. Saat sujud yang dibaca subhana rabbil a'la sebagaimana dalam sujud sholat. Namun seandainya membaca sajadah wajhi lillahi alladzi khalaqa wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, maka tidak mengapa. Kalau kemudian ditambah juga Allah maktub li biha ajran, ya Allah catatkan untuk atau bersucilah wajahku lillahi untuk Allah zat yang menciptakannya dan memberi gambarnya, memberi rupanya, kemudian membuka pendengaran dan penglihatan seseorang. Semula bayi lahir itu masih tertutup pendengarannya, kemudian dibuka, dibelah yaitu dibuka sehingga bisa mendengar, masih tertutup penglihatannya, kemudian dibuka sehingga bisa melihat. Dengan daya dan kekuatannya, ya Allah catatkanlah untukku dengan sujud ini sebagai pahala, hilangkanlah dariku karenanya dosa, dan jadikanlah untukku di sisimu sebagai simpanan, dan terimalah dariku sebagaimana engkau menerima dari hambamu Dawud. Seandainya membaca demikian, fala ba'sa, tidak mengapa. Dan ini adalah gabungan dari dua hadis. Hadis yang pertama itu sampai bihaulihi wa kuwatihi, kemudian Hadis kedua, Allah maktub li biha ajra. Ya, dan wallahu a'lam kenapa beliau mengatakan fala ba'sa, tidak kemudian tegas dianjurkan. Ya, menimbang perselisihan ulama untuk status hadis, dua hadis ini apakah kuat ataukah dhaif. Sehingga kalau seandainya dhaif, ya bacaan pokoknya subhana rabbil a'la gitu. Namun karena menimbang ada ulama yang menguatkannya, kemudian dikatakan ya kalau mau baca semacam ini tidak mengapa. Dan kalau ulama yang tegas meyakini ini riwayatnya kuat, ya akan tegas mengatakan dianjurkan membaca sajadah wajhi lillahi dan seterusnya. Dan poin yang terakhir, namun beliau tidak membahkan alasannya, dan melakukan sujud tilawah dari posisi berdiri lebih baik daripada dari posisi duduk. Maka beliau menganjurkan ketika dalam kondisi duduk, misalnya baca wasjud waqtarib, maka letakkan mushaf kemudian berdiri dulu. Kemudian Allahu Akbar, kemudian sujud. Ini lebih baik daripada dalam posisi duduk tadi langsung bersujud, menurut beliau demikian. Kemudian tidak sebutkan alasannya. Padahal mengatakan afdal di sini tentu memerlukan dalil. Dan perlu diketahui bahasanya, sebagian ulama berpendapat sujud tilawah itu min jinsis sholati, adalah bagian dari sholat. Yang ketika dibuat kesimpulan semacam ini, maka karena sholat harus dimulai dari takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Maka ulama yang berpendapat demikian akan memerintahkan sujud tilawah dibuka dengan takbiratul ihram dalam posisi berdiri. Takbiratul ihram dalam posisi berdiri, kemudian nanti sujud. Setelah itu nanti ada tasahud. Setelah selesai sujud, tasahud, kemudian salam. Wallahu a'lam, mungkin dari pendapat ini kemudian dikaitkan dengan dianjurkan atau diutamakan untuk sujud tilawah dari posisi berdiri. Mungkin ada sambungannya dengan ikhtilaf apakah ada takbiratul ihram dan salam untuk sujud tilawah ataukah tidak. Namun insya Allah yang tepat tidak ada takbiratul ihram dan salam untuk sujud tilawah. Namun peletakan penulis di sini yusir memberikan petunjuk, memberikan indikator kalau beliau termasuk ulama yang menilai sujud tilawah itu bagian dari sholat. Karena judul besar kita adalah sholat sunnah. Tiba-tiba muncul sujud tilawah di tengah-tengah pembahasan sholat sunnah. Maka wallahu a'lam, demikian ini menunjukkan, mengindikasikan kalau beliau berpendapat di sana. Dan kalau berpendapat di sana harusnya ya, tata cara sujud tilawahnya tadi ada takbiratul ihram dalam posisi berdiri. Karena sholat itu dibuka dari takbiratul ihram dan ditutup salam, kemudian turun untuk sujud. Kemudian duduk, setelah itu tasyahud, setelah itu salam. Namun ini juga tidak dikatakan secara tegas dan vulgar, blak-blakan di sini. Dan pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, sujud tilawah bukanlah sholat. Nah, karena itu, maka mustami' tadi misalnya orang mendengarkan, itu tidak disyaratkan harus berwudu untuk sujud tilawah. Karena dia bukan sholat. Ulama yang meyakini ini sholat tentu, ya sholat harus berwudu. Dan ayuhal muslim, maka jalan-jalan kebaikan sangat banyak, hendaklah anda bersungguh-sungguh dan bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Wal ikhlas dan ikhlas dalam perkataan dan perbuatan, semoga Allah mencatatnya, mencatat anda sebagai bagian dari orang-orang yang berbahagia. Dan bab tentang tatawu al-mutlaq, salat sunnah mutlaq. Diatkan oleh Ahlus Sunan dalam 4 kitab sunan, meskipun sebenarnya Tirmidzi itu bukan sunan, namun jami. Nabi SAW ditanya, salat apakah yang paling utama setelah salat fardu, beliau mengatakan salat di tengah malam. Dan Nabi SAW mengatakan, sebenarnya di waktu malam ada satu saat, satu waktu, tidaklah seorang muslim itu bertepatan pada waktu itu meminta kebaikan dunia dan akhirat, kecuali pasti Allah akan berikan, dan itu ada di setiap malam. Dan Nabi SAW mengatakan, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bu sholihina qablakum. Dalam kalian mengerjakan qiyamul lail, karena dia adalah tradisi turun-temurun di antara orang-orang soleh sebelum kalian, sejak orang-orang soleh sebelum kalian. Wa qurbatul lakum ila rabbikum, dia adalah amal yang akan mendekatkan kalian kepada Rabb kalian, dan penghapus untuk kesalahan-kesalahan kalian, dan pencegah dari dosa. Ya, diatkanlah Al-Hakim juga ini ada dalam riwayat Tirmidzi. Kemudian pujian Allah untuk orang-orang yang melakukan qiyamul lail. Allah Ta'ala berfirman, innahum kanu qabla dzalika muhsinin, sebelum itu mereka adalah orang-orang, yaitu sebelum mereka masuk surga, mereka adalah orang-orang yang suka berbuat baik. Wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un, dan mereka sangat sedikit di waktu malam tidur di waktu malam, karena mereka salat malam. Wa bil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur maka mereka banyak-banyak istighfar. Maka zikir yang dituntunkan untuk ditekankan untuk diperbanyak di waktu sahur adalah istighfar. Tata jafa junubum anil madajik, jauh lambung mereka di tempat tidur. Artinya mereka tidak tidur. Mereka berdoa memohon kepada Rabb mereka karena rasa takut dan rasa harap, dan mereka infakkan sebagian rezeki yang kami berikan pada mereka. Nah, dan tidaklah ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka min qurratu a'yun, berupa pahala yang menyenangkan hati. Jazaa'an bima kaanuu ya'maluun, sebagai balasan atas amal yang mereka kerjakan. Dan dalam masalah ini sangatlah banyak menunjukkan keutamaan qiyamul lail. Maka salat sunnah mutlak yang paling afdal adalah qiyamul lail, karena dia ablar fil israr, ya, lebih tersembunyi, lebih dekat pada ikhlas. Ya. Dan dikarenakan qiyamul lail adalah waktu ghaflatin nas, waktu lalainya manusia. Sedangkan di antara kaidah mufaddalah bainal a'mal, amal yang dikerjakan fi waqti ghaflah itu lebih, atau fi mawatinil ghaflah, di tempat-tempat di situ orang itu lalai, itu lebih utama daripada di waktu bukan waktu ghaflah dan di tempat bukan tempat ghaflah. Ketika umumnya orang itu lalai, kok ini kok nganai-nganai, umumnya tidur loh, ini kok nganai-nganai sholat sendiri. Ini punya nilai unggul. Ketika umumnya orang kemudian di pasar, kemudian orang itu berzikir mengingat Allah, itu aneh. Yang lain sibuk ini tidak sempat mikirkan ibadahnya. Kemudian dia ketika longgar tidak ada pembeli, tidak ada penawar, dia sibuk mengingat Allah, maka ini satu hal yang aneh. Maka Nabi katakan bahasanya beribadah kepada Allah fil waqtul harat, ketika orang itu ribut, terjadi kecamuk, perang dan perang saudara atau semacam itu, orang malah sibuk beribadah. Maka Nabi katakan itu kahijratin ilayya, sebagaimana pahalanya berhijrah kepada aku. Kenapa? Karena ini mawatin ghaflah, umumnya orang melupakan ibadah. Maka jika seorang itu beribadah di waktu di mana umumnya orang tidak ingat dengan ibadah, atau dalam di satu tempat yang umumnya orang tidak ingat ibadah, maka ibadahnya punya nilai unggul. Dan dikarenakan dengan qiyamul lail, maka orang itu lebih mengutamakan taat daripada tidur dan istirahat. Dan dianjurkan untuk melaksanakan salat sunnah mutlak di semua waktu, asalkan itu bukan waktu yang terlarang. Dan sholat sunnah mutlak di malam hari lebih utama daripada sholat di siang hari. Dan sholat malam yang paling utama adalah dikerjakan di sepertiga malam setelah separuh malam. Berdasarkan hadis yang sahih, ahabus sholati ilallah sholatu Dawud. Sholat malam yang paling Allah sukai adalah sholatnya Nabi Dawud. Kana yanamu nisfal lail. Beliau itu tidur di separuh malam yang pertama. Wa yakumu thuluthahu. Dan beliau isi sepertiga malam setelah itu dengan ibadah sholat. Wa yanamu sudusahu. Dan beliau tidur lagi di seperenam terakhir. Setengah tambah sepertiga tambah seperenam sama dengan satu. Fakana, maka Nabiullah Daud itu mengistirahatkan dirinya dengan tidur di awal malam, kemudian baru bangun di waktu yang di sana Allah menyeru, adakah orang yang meminta maka akan aku beri permintaannya. Setelah itu beliau tidur lagi baqiyatul lail, di sisa malamnya, yaitu di seperenam yang terakhir, liyakhudha rahatahu, untuk memberikan istirahat untuk badannya, sehingga dia sambut sholat subuh dengan penuh semangat. Hadza wal afdal, inilah sholat malam yang terbaik. Namun jika orang tidak memungkinkan, maka malam seluruhnya adalah tempat untuk melakukan qiyamul lail. Sebagaimana ditegaskan Imam Ahmad, waktu qiyamul lail dari, kalau beliau katakan, minal maghrib ila tulu'il fajr. Dari maghrib sampai tulu'ul fajr, sampai terbitnya fajar. Artinya, wa'alaih berdasarkan perkataan Imam Ahmad, fanafilah, maka mengerjakan sholat sunnah, bainal isya'ain, antara maghrib dan isya, termasuk qiyamul lail. Akan tapi menunda qiyamul lail sampai akhir malam itu yang lebih baik. Maka artinya ba'dal maghrib itu diantara waktu yang dituntunkan untuk memperbanyak sholat sunnah mutlak. Maka orang boleh sholat sunnah mutlak antara maghrib sampai isya. Dan itu tergolong qiyamul lail. Meskipun ya bisa kita katakan bukan tahajud. Untuk qiyamul lail. Walai maka berdasarkan Allah Ta'ala berfirman, inna nasyata lail, nasyata lail itu lebih kuat daya tekannya dan lebih lurus ucapannya. Yang dimaksud dengan nasyiah adalah al-qiyamu ba'dan naum, sholat namun setelah tidur. Dan sama dengan tahajud, karena yang namanya tahajud tidak disebut tahajud kecuali ba'dan naum. Bangun setelah tidur itu namanya tahajud. Maka secara bahasa maka ada tahajud bola, itu ada ya. Lughatan ada tahajud bola ya. Tahajud ya, qurratul qodam ya. Kenapa? Karena tidur dulu setelah itu bangun. Dan lughatan itu tahajud ya. Bangun setelah tidur itu namanya tahajud. Wayan bagi dan sepatutnya seorang untuk berniat untuk mengerjakan qiyamul lail, dan sepatutnya seorang muslim dia tetapkan hadzan min qiyamil lail, dia tetapkan untuk dirinya satu bagian dari qiyamul lail yang dia terus menerus rutin mengerjakannya meskipun sedikit. Seorang muslim tidaklah punya qiyamul lail meskipun sedikit. Maka jika bangun dari tidur maka bersiwak kemudian berzikir, atau ketika bangun tidur baca doa, bangun tidur kemudian istiwa dan berzikir dengan mengucapkan la ilaha illallah wa la syarika lahu al-mulku wa alhamdu wa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Kemudian dan membaca doa bangun tidur ini. Alhamdulillah di ahyana ahyani ba'da ma amatani wa ilaihi nusur. Atau kalau belum malah bisa digabung, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bi dzikrihi. Segala puji milik Allah yang telah mengembalikan nyawaku, menyehatkan badanku dan memperkenankan aku untuk mengingatnya. Ini hadisnya beda. Dua hadis, alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihi nusur satu hadis, Dan alhamdulillah dirotta alaiya ruhi, hadis yang lain. Namun penulis menganggap boleh digabung. Kemudian dianjurkan untuk membuka tahajud. Yang tahajud bukan qiyamul lail yang ba'dal maghrib. Bukan yang qiyamul lail. Tadi kan termasuk qiyamul lail ba'dal maghrib. Salat sunnah mutlak ba'dal maghrib. Nah kalau ini tahajud. Kalau ini tahajud. Maka dianjurkan untuk dibuka dengan dua rakaat yang ringan. Yaitu jangan tidak lama-lama bacaannya, tidak panjang-panjang. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, jika salah satu kalian bangun di waktu malam, maka bukalah sholatnya dengan dua rakaat yang ringan, diatkanlah muslim dan lainnya. Maka sholat iftitah itu pembahasan tentang masalah tahajud, dan dibahas di ulama di bab ini, di qiyamul lail, tidak dibahas di bab tarawih ataupun di bab witir. Karena witir boleh jadi witir sebelum tidur. Tidak pula dibahas di bab tarawih, dan dibahas di bab qiyamul lail, tepatnya di bab tahajud. Dan mengucapkan salam dalam qiyamul lail setiap kali dua rakaat, karena Nabi mengatakan salatul lail matna matna. Ya, salat malam itu dua dua. Yang dimaksud dua dua bukan empat. Ya. Wa makna matna matna yang dimaksud dengan dua dua itu bukan empat. Empat selesai kemudian empat lagi bukan. Ya. Namun wa makna masna masna yang dimaksud dengan masna masna dua rakaat dua rakaat, dan dua rakaat dua dengan dua rakaat berikutnya ini diiringi dengan tasahud dan dua ucapan salam. Dua ucapan salam berarti dua rakaat pertama kemudian salam, kemudian dua rakaat pertama kemudian salam, sehingga artinya sunaiyah la rubaiyah. Salatnya itu dua rakaat salam, bukan rubaiyah empat rakaat salam. Dan sepatutnya dianjurkan untuk memperlama berdiri, rukuk dan sujud. Dan sepatutnya hendaknya tahajud dikerjakan di rumah, dan para ulama sepakat bahasanya salat sunnah di rumah lebih baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat di rumahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatlah di rumah kalian, karena sebaik-baik sholat seorang laki-laki itu di rumahnya kecuali sholat wajib. Karena itu, dan itu lebih dekat pada ikhlas. Ya, sholat sunnah sambil berdiri lebih baik daripada sambil duduk. Meskipun jika sambil duduk itu tanpa udzur. Mengingat sabda Nabi SAW, siapa yang sholat sambil berdiri maka dia lebih utama. Dan siapa yang sholat sambil duduk maka untuknya pahala setengah orang yang berdiri. Namun ada orang yang mau sholat sunnah sambil duduk. Namun orang yang sholat sunnah dan dia sholatnya sambil duduk karena satu udzur, maka dia mendapatkan pahala utuh sebagaimana pahala orang yang sholat sambil berdiri. Mengingat sabda Nabi SAW, jika seorang hamba sakit atau berpergian, dicatatlah semisal semua amal yang dia kerjakan saat mukim dan sehat. Kemudian wa jawazu tatawwu' jalisan ma'al qudrati 'ala qiyami mujma'un 'alaihi. Dan bolehnya salat sunnah sambil duduk meskipun mampu berdiri satu hal yang disepakati ulama. Ini ada kutipan ijma', ulama sepakat meskipun bisa berdiri, kalau orang mau salat sunnah sambil duduk tidak apa-apa. Karena berdiri dalam salat sunnah hukumnya sunnah. Namun berdiri dalam salat fardu hukumnya fardu. Dan qiyamul lail adalah ditutup dengan witir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhir salat beliau di waktu malam adalah witir. Dan Nabi memintakan hal tersebut dalam banyak hadis. Wa man fatahu, dan siapa yang tertinggal tahajudnya di malam hari maka dianjurkan untuk diqadha sebelum duhur berdasarkan hadis man nama an hisbihi. Siapa yang ketiduran dari hizabnya. Nama hizab di sini bukan istilah sufi yang artinya zikir-zikir tertentu. Namun hizab dalam bahasa Nabi artinya adalah amal rutin. Salat atau lainnya. Salat, baca Quran atau lainnya yang jelas itu rutin. Ketika seorang itu ketidur dari amal rutinnya, dari amal rutinnya secara total atau sebagian dari amal rutinnya, lalu kemudian dia qadha, dia baca antara salat subuh dan salat duhur, maka tercatat seakan-akan dia membaca dan melaksanakannya di malam hari. Ayuhal muslim, seorang muslim, janganlah anda cegah diri anda dari qiyamul lail, meskipun rokatnya sedikit, asal bisa rutin, supaya anda mendapatkan pahala orang yang menegakkan sholat dan memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Dan boleh jadi yang sedikit tadi kemudian akan mendorong menjadi banyak. Karena abu-abul biri mutawaliyah. Karena pintu-pintu kebaikan itu sambung bersambung. Setelah orang itu nyaman, telah menikmati sholat tahajud yang jumlahnya sedikit, ya, maka nanti akan nambah. Wallah la yudhi ajral muhsinin, dan Allah tidaklah menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Kemudian babun fi awqatil manhi an sholati fiha, bab waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Ini pembahasan terakhir sebelum di bab sholat, yang kemudian setelah itu kita akan bab baru tentang masalah sholat jamaah. Sebab telah lewat kita jelaskan sejumlah hukum-hukum sholat sunnah, maka satu hal yang layak bagi kita dalam kesempatan ini untuk mengingatkan, dijumpai sejumlah waktu waradan nahyu ani sholati fiha, yang dilarang sholat di waktu itu, kecuali sholat yang dikecualikan, dan waktu terlarang itu ada 5 waktu. Yang pertama sejak terbit fajar, kedua itu fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika fajar telah terbit maka tidak ada salat kecuali cuma rakaatil fajri. Tidak ada salat sunnah kecuali cuma qobliyah subuh. Maka tidak ada salat sunnah mutlak ketika itu. Adanya cuma salat sunnah qobliyah subuh. Seandainya orang itu qobliyah subuh di masjid, kemudian di rumah, kemudian pergi ke masjid, ya tetap dituntunkan tahiyatul masjid. Namun yang dimaksudkan oleh hadis tidak ada sholat sunnah mutlak. Maka sambil nunggu imam kemudian memperbanyak sholat sunnah. Apa sholatnya? Sholat sunnah mutlak. Ini tidak boleh. Ketika imam belum datang sholat subuh, ya ada, dan waktu subuh telah tiba, cuma bisa sholat sunnah qobliyah subuh. Kalau sudah ya sudah. Ya, diisi dengan baca Quran atau yang lain, atau berzikir. Tidak boleh diisi dengan sholat sunnah mutlak. Tidak boleh. Dari Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, jika telah terbit fajar tidak ada sholat sunnah kecuali qobliyah subuh. Kemudian yang kedua, sejak terbit matahari sampai meninggi kurang lebih satu tombak menurut pandangan mata, yang ini 10 atau 15 menit setelah terbit. Ketika matahari posisi di tengah-tengah langit sampai geser ke barat, dan tegaknya matahari di tengah-tengah langit diketahui dengan berhentinya bayang-bayang, tidak bertambah dan tidak berkurang, sampai akhirnya bayang-bayang itu hilang ke arah barat. Berdasarkan perkataan Uqbah bin Amir, ada 3 waktu Rasul larang kami untuk sholat di waktu tersebut atau untuk memakamkan jenazah. Ketika terbit matahari terang sampai matahari naik, ketika idza qala qa'imun adh-dhahirata hatta tamila asy-syamsu. Dan saat orang yang berdiri itu berdiri terik matahari, pasti dhahirah di waktu dhahirah waktu di mana matahari pas ada di tengah sampai geser ke barat. Dan ketika matahari bersiap-siap untuk tenggelam sampai betul-betul tenggelam. Kemudian yang keempat, sejak selesai sholat asar sampai tenggelamnya matahari, mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada sholat setelah fajar sampai terbit matahari, dan tidak ada sholat setelah asar sampai tenggelam matahari. Kemudian yang kelima, jika matahari mulai berproses untuk tenggelam sampai betul-betul tenggelam. Wa'lam, dan ketahuilah bahwasanya diperbolehkan mengqadha sholat fardu yang tertinggal di waktu-waktu terlarang. Ketika orang ketiduran, bangun-bangun pas matahari proses terbit atau proses tenggelam, atau proses tenggelam karena dia belum sholat asar misalnya. Maka mengqadha dalam karena ketiduran atau kelupaan di waktu terlarang itu hukumnya boleh. mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat umum, siapa yang ketiduran dari sholat atau kelupaan, maka adalah dia melaksanakannya ketika dia ingat. Demikian juga dibolehkan mengerjakan dua rakaat setelah tawaf di waktu ini, mengingat sabda Nabi kepada penduduk Mekah, janganlah kalian halangi seseorang yang tawaf di Ka'bah ini dan sholat di jam manapun dia keinginkan, di waktu malam ataupun siang. Fahadha, maka ini adalah izin dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakan sholat sunnah setelah selesai tawaf di semua waktu yang terlarang. Karena tawaf itu boleh di setiap waktu, maka dua rakaat ini juga, dua rakaat setelah tawaf juga boleh setiap waktu. Wa tajuzu aidan, demikian juga boleh menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat ulama dalam masalah ini, boleh mengerjakan salat yang dhatul asbab, semacam salat jenazah, tahiyatul masjid, salat gerhana, karena berbagai macam dalil yang menunjukkan hal tersebut. Sehingga dalil-dalil ini takhusum, mengkhususkan keumuman larangan salat di waktu-waktu ini. Maka terlarang salat di waktu-waktu ini tuhmal kita maknai dengan salat sunnah yang tidak memiliki sabab. Fala yajuzu fi'luha, maka tidak boleh mengerjakannya. Bi'antab tada, yaitu dengan di waktu-waktu terlarang ini malah mulai mengerjakan sholat sunnah yang tidak memiliki sebab, yaitu sholat sunnah mutlak. Kemudian dibolehkan mengkodok qobliyah subuh setelah selesai sholat subuh. Ini yang pertama. Kemudian diperbolehkan mengkodok sunnah duhur setelah asar. Walasiyama, terlebih-lebih lagi jika menjamak duhur dengan asar. Ketika orang itu jamak duhur dengan asar, maka ba'diyah duhur bisa setelah selesai sholat asar. Fakat dapat tadi Nabi, karena terdapat tadi sahih dari Nabi dalam riwayat Muslim, kalau Nabi mengqadha' sholat sunnah duhur, yaitu qabliyah duhur, beliau qadha' ba'dal asar setelah asar. Maka ini dalil bolehnya sholat dhatul asbab di waktu terlarang, semacam setelah asar. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Ya, insya Allah di pertemuan esok pagi kita akan bisa kita katakan masuk bab baru, masalah sholatul jamaah. Ya, kalau sholat sendirian telah kita tata caranya dan macam-macam tetek bengeknya telah kita bacanya sampai poin ini. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu anhu alhamdulillahi rabbil alamin. Mana yang lebih utama, sholat sunnah qobliyah di rumah namun tidak dapat shaf pertama, atau sholat sunnah di masjid namun dapat shaf pertama untuk sholat wajib? Wallahu a'lam, jika memang kondisinya demikian, mendapatkan shaf pertama lebih utama. Adapun yang terbaik adalah sholat sunnah itu di rumah, ini hukum asalnya. Dan jika sholat sunnah di rumah itu menyebabkan masbuk ketika sampai masjid, maka sholat sunnahnya itu di masjid itu lebih baik daripada masbuk di masjid. Jika tertinggal satu rakaat tarawih, apakah ikut sholat lalu menambah satu rakaat dengan cepat? Wallahu a'lam, ini pilihan yang lebih baik. Wa ma fatakum fa'atimu, berdasarkan hadis yang bersifat umum, yang tertinggal dari imam sempurnakanlah. Maka tertinggal satu rakaat, maka begitu imam selesai, maka kita selesaikan secara cepat, ambil yang wajib-wajib, berdirinya cukup surat Al-Fatihah, dan seterusnya. Gatal adalah sesuatu yang mengganggu konsentrasi. Fenomena ini tidak hanya terjadi satu kali dalam satu sholat, bisa berkali-kali dan muncul di beberapa titik. Bagaimanakah anjuran yang tepat? Apakah harus segera dibasmi atau dipertahankan? Ya, tentu jawabannya dibasmi. Biar bagaimanakah sholat kita tidak sibuk dengan garuk sini, habis itu garuk sini, habis itu garuk sini, pindah-pindah. Ya, tentu apakah dipertahankan ataukah diobati? Ya, jawabannya diobati, jangan dipertahankan. Dahulu kala saya pernah batal wudu di tengah salat tarawih hingga saya harus berwudu lagi. Pada saat saya selesai berwudu, saya sudah ketinggalan salat tarawih. Karena tidak tahu, saya tetap masbuk dan menambah salat dua rakaat pada saat imam istirahat sebelum salat witir. Bagaimanakah seharusnya? Seharusnya kalau karena wudu, maka dua rakaat bersama imam selesai. Maka kita kurang dua rakaat. Ya sudah, ngikuti imam. Nanti ketika imam witir, kita niat genap. Ketika imam witir, kita niat genap, ya tiga rakaat, ya kita niatnya genap, kemudian kita duduk di tiga rakaat tersebut, imam salam kita nambah satu, ya, dan kita belum witir, nah setelah itu kita witir. Salah satu waktu mustajab doa adalah antara azan dan iqamah. Apakah ada syarat harus sudah di masjid? Wallahu a'lam, hadisnya tidak mempersyaratkan hal tersebut. Hadisnya cuma antara adzan dan iqamah. Ya, tempatnya bebas, di rumah atau di masjid. Maka wanita pun tetap dapat hak dari hadis ini. Karena tidak disyaratkan harus di masjid. Namun ya, jadikan tolak ukurnya masjid terdekat. Dari tempat tinggal si wanita tersebut. Berdasarkan surat Adz-Dzariyat, mereka sedikit tidur di waktu malam. Berdasarkan ayat di atas, bolehkah kita melek di waktu malam? Tidur di waktu pagi, jadi kalong berarti ya. Atau malas bagi ganti tidur di waktu malam, apalagi di waktu Ramadan pada saat ini. Kalau untuk 10 hari yang terakhir, boleh. Kalau untuk 10 hari yang terakhir, maka dituntunkan untuk melek di sepanjang malamnya, kemudian diisi dengan amal-amal soleh. Nanti kemudian pagi harinya setelah subuh, nanti bisa diganti jam tidur yang kurang atau yang dihilangkan di waktu malamnya. Tentu ini berlaku untuk orang-orang yang tidak punya kewajiban-kewajiban. Kalau orang punya kewajiban kerja dan yang lainnya, nanti kemudian tidur di kantor, ya tidak benar. Ya, kewajiban di kantor lebih wajib daripada anjuran untuk melek di 10 malam terakhir Ramadan. Berapakah rakaat sholat ba'da sholat Jumat yang dilakukan di masjid? Menurut pendapat yang paling kuat, ya, tidak dibedakan antara ba'diyah Jum'at itu di masjid ataupun di rumah. Mau dua, mau empat, tidak mengapa, di masjid ataupun di rumah. Bagaimana kasab yang terpotong karena tiang atau dinding masjid, apakah boleh? Jika karena dinding, boleh jika bagian dalam masjid telah penuh. Bagian masjid telah penuh, maka kemudian kita nyambung sob dengan ya tentu kemudian terpotong dinding. Maka ini tidak mengapa. Sob terpotong karena tiang. Ya, jika ya masjid penuh, ya, masjid penuh, maka terpotong tiang juga tidak mengapa. Ya, cuma makruh kalau terpotong tiang dalam kondisi tertentu saja, masjid longgar, jemaahnya sedikit, aku harus bikin sob yang motong tiang. Nah ini yang makruh. Tapi kalau masjidnya kecil atau masjidnya besar namun jemaahnya membludak, maka adanya sob terputus oleh tiang tidak mengapa. Ya, bagaimana salat iftitah sebelum tarawih? Jawabnya tidak dituntunkan sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala di salah satu fatwanya, yang fatwanya tersebut sudah saya terjemahkan dan ada di situs saya ya, satars.com. Mengenai tayamum disyaratkan jika tidak ada air dengan makna umum, ya ini semua air tidak ditemukan. Namun jika hanya air yang biasa untuk namun jika hanya yang tidak ada adalah air yang biasa untuk mandi dan wudu. Akan tapi ada air selainnya, semisal air minum, air teh atau air lainnya, apakah tidak boleh bertayamum dan wajib menggunakan air tersebut? Ya, maka misalnya air minum, anggap saja ya, yang tidak ada ini, namun air minum ada. Maka nanti dilihat, jika air minumnya ini dipakai untuk berwudu, nanti punya dampak tidak? Dampak dalam artian kehausan atau bahkan mati kehausan karenanya. Kalau tidak berdampak, karena duit banyak, kemudian yang jualan galon aqua juga banyak, makanya tidak mengapa. Maka tidak boleh tayamum. Maka tidak boleh tayamum. Dia wajib menggunakan air minum galon tadi untuk wudu. Wudunya minimalis saja, yang wajib-wajib saja. Agar tidak kemudian boros karena ini airnya air minum. Nah, nanti kemudian air minum yang kurang ya tinggal beli. Galon di warung, kan, selesai. Maka jika demikian keadaannya tidak boleh tayamum. Namun lain halnya keadaannya, keadaannya keadaan yang lain. Dalam safar atau kondisi yang lain, adanya air minum kalau dipakai untuk wudu ya maka kehausan, maka kemudian bisa kehausan. Nah, maka dalam hal ini maka meskipun ada air minum ya, boleh tayamum. Apa yang dimaksud dengan istibrok ketika setelah selesai buang air? Apakah disyariatkan? Bagaimana caranya? Wallahu a'lam apa yang dimaksudkan. Istibrok artinya mengupayakan bersih. Tapi setelah buang air yang ada itu cuma istinja. Istilah yang ada istinja kalau pakai air atau istijmar kalau pakai tisu atau sejenisnya. Sujud tilawah pada saat sholat ketika membaca surat Al-Alaq, bagaimana caranya jika keadaan berjamaah? Apakah setelah sujud kemudian ruku atau menambah dengan surat lain? Karena letak ayat sesudah ayat sajdah di akhir surat. Maka sujud setelah itu berdiri. Pada saat ini berdiri ada dua pilihan. Boleh kemudian baca surat tambahan setelah itu ruku. Boleh juga cuma sekedar berdiri, setelah itu langsung takbir untuk ruku. Pernah membaca bahasanya Rasulullah selalu sholat ba'diyah asar di rumahnya. Apakah hadisnya sahih? Hadisnya sahih. Hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Bagaimanakah dengan hadis yang menunjukkan terlarangnya sholat pada waktu tersebut? Nah, maka nanti ulama ada beberapa sikap dalam menyikapi hal ini. Yang jelas ada hadis sahih yang mengatakan Nabi merutinkan ba'diyah asar, sholat dua rakaat setelah selesai sholat asar. Dan itu Nabi kerjakan secara rutin. Nanti kemudian ulama dalam menyikapi hal ini mengkompromikan dengan hadis yang ditanyakan. Ini nanti ada beberapa bentuk usaha untuk memahaminya. Ada yang kemudian mengatakan ini khususiah Nabi. Itu khususiah Nabi. Untuk Nabi maka ada hukum khusus dianjurkan untuk ba'diyah asar. Kemudian namun khususnya puluh dalil. Oleh karena itu maka di antara pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah yang terlarang sholat sunnah setelah asar, yang terlarang adalah manakala matahari telah menguning. Adapun jika sholat asar itu dikerjakan di awal asar kemudian setelah itu sholat, maka itu belum waktu yang terlarang. Ini pendapat sebagian ulama demikian, dan ini adalah pendapat yang dibeli oleh Al-Albani di silsilah sahihah. Dan kalau jumhur, bisa kita katakan memilih pendapat yang pertama, bahasanya ba'diyah asarnya Nabi yang Nabi kerjakan rutin adalah khususiyah, hukum khusus untuk Nabi. Apa kriteria disebut amalan rutin? Apakah setelah 3 hari berturut-turut mengerjakan tahajud, kemudian di hari keempat kesiangan lantas boleh mengkodoknya setelah subuh? Jika dia berniat untuk kemudian terus menerus untuk tahajud meskipun sedikit, maka dia tergolong, maka yang ditanyakan tadi tergolong telah merutinkan sholat. Apakah hukum membaca amin setelah membaca Al-Fatihah? Jika yang ditanyakan adalah dalam kondisi sholat, maka jumhur ulama ada perselisihan. Jumhur ulama mengatakan bahasanya amin hukumnya mustahab. Apakah bismillahirrahmanirrahim bagian dari surat Al-Fatihah? Satu hal yang diperselisihkan ulama dengan perselisihan yang panjang. Masing-masing punya dalil-dalil dan alasan-alasan yang cukup kuat. Kalau kita bawa ke ulama mu'asirin, maka kalau saya Al-Albani, bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah. Mengingat satu hadis tegas yang beliau sahihkan, yang ada dalam Sunan Daruqutni. Terdapat hadis yang mengatakan, bahasanya surat Al-Fatihah itu sabatu ayat, wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Ada hadis tegas, diartikan oleh Daruqutni mengatakan demikian. Atas dasar ini, maka saya Al-Albani menguatkan bahasa bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah. Namun ulama yang lain semacam saya Ibnu Taimin di banyak tempat di tafsir surat Al-Fatihah dan yang lainnya berdasarkan hadis riwayat Muslim tentang dialog Allah dengan orang yang membaca Al-Fatihah, dan di sana tidak disebutkan bismillahirrahmanirrahim, maka zahirnya menunjukkan bahasanya bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah. Maka beliau pun berpendapat maksudnya bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari Al-Fatihah. Ala kulli hal, pendapat masing-masing dalam masalah ini adalah pendapat alasannya masing-masing kuat, tidak mudah melakukan tarjih dalam masalah ini. Maka hendaknya orang beramal dengan apa yang menjadi keyakinannya. Di masa Rasulullah adakah khutbah saat sholat tarawih? Jawabannya tidak ada. Namun apakah kemudian dibenarkan adanya kultum tarawih? Ulama mu'asirin berselisih pendapat. Di antara yang membolehkan adalah Sa'al al-Bani di salah satu dari dua kaulnya, karena beliau punya dua kaul dalam masalah ini. Kemudian Sa'id Ibnu Jibrin juga membolehkannya dalam rangka untuk memanfaatkan momen kumpulnya banyak orang. Bagaimana menggabungkan antara mengerjakan qobliyah di rumah dengan berkonsekuensi tidak mengamalkan segera ke masjid, atau bersegera ke masjid konsekuensi tidak mengerjakan qobliyah di rumah. Maka dilihatlah manakah yang paling afdal menurut kondisi masing-masing orang. Tadi telah kita singgung, jika idealnya qobliyah di rumah. Tapi jika qobliyah di rumah ini berdampak masbuk di masjid, maka qobliyah di masjid itu lebih baik. Apa lafaz yang diucapkan oleh Nabi ketika mohon rahmat dan berlindung dari azab setelah membaca ayat dalam salat malam? Contoh lafaz yang dibaca Nabi. Di hadisnya tidak dikasih contohnya, cuma ista'adha. Maka Nabi ista'adha binar. Maka ketika membaca neraka, ya bisa kemudian mengatakan a'udzubillahi minan nar, atau kalimat semacam itu. Kalau kita sebagai pedagang sudah masuk waktu sholat sementara pembeli sedang ramai, manakah yang kita dahulukan? Dapatkan dikiaskan dengan hadis saat Nabi menerima tamu. Kalau Nabi menerima tamu, itu kemudian menyebabkan tidak dikerjakannya sholat qobliyah zuhur, dan bukan meninggalkan sholat zuhur atau meninggalkan zuhur berjamaah, namun meninggalkan qobliyah zuhur yang kemudian diqadha di setelah asar. Maka tentu kiasnya tidak nyambung. Maka dalam kondisi ini, maka solusinya boleh jadi dagang tersebut dibantu oleh istri. Maka nanti suaminya bisa sholat terlebih dahulu, dan istrinya yang kemudian melayani pembeli. Atau kondisi yang lain, melihat bagaimanakah kondisi yang memungkinkan. Apakah dituntunkan sujud tilawah jika mendengar dari MP3? Jawabnya tidak. Kalau dari rekaman, tidak. Karena orang yang mendengarkan itu dituntunkan untuk bersujud, manakala yang membaca bersujud. Dan tentu kasetnya tidak ikut bersujud, ya. Setelah sholat tarawih dan witir, setelah bangun tidur, adakah sholat sunnah? Jawabannya ada. Apabila ada, apa nama sholat tersebut? Qiyamul lail. Bolehkah dilakukan berjamaah? Ya, boleh juga. Karena qiyamul lail menurut pendapat jamaah ahlul ilmi, yang kemarin telah kita baca di perkataan Syekhul Islam Taimiyah, di bab sholat tarawih, tidak ada batasan maksimalnya. Mau 40 rakaat, mau 50 rakaat, ya boleh saja. Sehingga meskipun telah tarawih di awal malam dan plus witir, dan di akhir malam mau sholat, tidak mengapa. Dan itu qiyamul lail, namun tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Secara umum, bolehkah sholat tahajud secara berjamaah? Jika tahajudnya adalah tahajud dalam pengertian qiyamul lail di luar Ramadan, maka boleh berjamaah jika tidak dijadikan kebiasaan, dan lebih baik manakala itu di rumah, sebagaimana kasus Nabi tahajud berjamaah di rumah. Bolehkah sholat tahajud hanya dua rakaat tanpa sholat pembuka dan sebagainya? Boleh. Dalilnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di tengah malam kemudian membangunkan istrinya dan kemudian sholat dua rakaat. Di situ hadisnya sholat dua rakaat dan sebaliknya. Maka qiyamul lail itu boleh jadi genap berdasarkan hadis ini, genap saja tanpa ganjil, boleh jadi genap kemudian ganjil, boleh jadi genap saja, boleh jadi ganjil saja, boleh jadi genap kemudian ganjil, boleh juga ganjil dulu baru genap. Di antara sholat malamnya Nabi, beliau witir 7 rakaat, dan ini beliau lakukan sambil berdiri, kemudian beliau sholat 2 rakaat sambil duduk. Saya pernah mendengar bahasanya tarawih adalah salat malam di bulan Ramadan. Lalu apa di bulan Ramadan tetap bisakah kita qiyamul lail dan witirnya? Jawabnya tetap bisa. Namun tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Adakah bacaan yang dibaca setelah salat qiyamul lail 2 rakaat? Adakah bacaan yang dibaca setelah salat qiyamul lail 2 rakaat ke 2 rakaat berikutnya? Oh, qiyamul lail. Jawabnya tidak ada bacaan tertentu di sela-sela qiyamul lail. Seandainya ada jeda, maka diisi bebas, mau doa, mau ngobrol sama sebelahnya atau bebas, isiannya bebas. Mohon dijelaskan kembali teknis pelaksanaan salat witir dan bagaimana jika ketika selesai salat tarawih sudah witir, apakah ketika hendak tidur perlu witir lagi? Ketika selesai tarawih sudah witir, apakah ketika hendak tidur perlu witir lagi? Jawabannya tidak perlu. Ya, tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Dan atau ketika bangun di jam sahur perlu witir lagi? Jawabannya juga tidak. Jika telah witir di awal malam, maka cukup sholat yang genap tanpa witir. Adakah doa khusus atau doa yang dituntunkan setelah selesai sholat duha? Jawabnya tidak ada. Ada pun bacaan yang terkenal, inna duha'a duha'uka wa baha'a baha'uka wal jala'a jala'uka, ya Allah jika rezekiku di langit turunkanlah dan seterusnya jika dalam bumi keluarkanlah. Maka itu adalah buatan sebagian ulama Syafi'iyah dan tidak ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah status masker yang menggantikan niqab, apakah tetap berpahala, lebih baik mana? Ya wallahu ta'ala a'lam, ya innamal a'malu binniyat, ini pakai masker atau pakai niqab, kalau sama-sama menutup wajah, ya maka itu berfungsi sebagai niqab. Namun kain cadar yang tidak membentuk bentuk wajah lebih baik daripada yang ngepres bentuk wajah. Bagaimana dengan hadis yang menyebutkan seorang Arab Badui yang hanya ingin melaksanakan yang wajib-wajib saja? Ya, apa yang ditanyakan? Hadisnya sahih? Atau mungkin yang ditanyakan tadi tentang masalah sholat sunnah. Jadi yang terus-menerus maka dia akan berdosa. Maka Nabi katakan, aflaha in sodaka. Dia beruntung jika dia adalah orang yang benar. Ya, wallahu ta'ala a'lam, beruntung di sini bisa maknai dia masuk surga. Ya, jika dia benar, maka amalnya tersebut akan mengantarkan ke surga. Namun tidak menutup kemungkinan dia punya dosa karena meninggalkan sepanjang hidup meninggalkan sholat rawatib. Ya, atau ketika itu kemudian syariat itu belum sempurna, ketika Nabi menyampaikan kepada si Arab Badui itu syariat belum sempurna, sehingga Nabi cukupkan dengan mengajarkan yang pokok-pokok saja, yang wajib-wajib saja. Maka ada banyak kemungkinan. Yang jelas insodako itu satu hal yang sulit. Jika dia adalah seorang yang benar, betul-betul melaksanakan yang wajib tersebut tanpa cacat. Karena yang dimaksud dengan insodakoh di sini, amal yang wajib tadi dia kerjakan tanpa cacat. Dan itu satu hal yang sulit. Kita butuh amal-amal sunnah minimal untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada dalam yang wajib. Bolehkah mengerjakan sholat duha mendekati waktu duhur jam 11.15 atau 11.20? Sangat boleh, karena masih lama waktu duhurnya. Dan waktu sholat duha sampai kubail beberapa saat sebelum duhur. Anggap saja 5 menit sebelum waktu duhur. Kuliah biasa selesai jam 12.00. Bolehkah mengkodok sholat qobliyah subuh setelah kita sholat duhur? Tidak boleh. Kodok qobliyah subuh itu di waktu duha. Boleh setelah selesai sholat subuh langsung, boleh juga di waktu duha. Bolehkah mengangkat tangan ketika berdoa setelah adzan? Jawabannya boleh. Berdasarkan kaidah yang disampaikan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin di Syarah Arba'in, maka doa di antara adzan dan iqamah itu termasuk bentuk yang ketiga. Ya, bentuk ketiga, tidak ada dalil khusus untuk menganjurkan untuk angkat tangan atau dalil khusus yang menunjukkan tidak perlu angkat tangan. Sehingga masuk dalam doa, kondisi doa yang tidak ada dalil menegaskan angkat tangan atau tidak angkat tangan. Maka kembali kepada hukum asal, doa dianjurkan dengan angkat tangan. Dan angkat tangan dalam kondisi tersebut adalah di antara sebab terkabulnya doa. Meskipun menurut istilah sebagian ulama, karena tidak ada dalil khusus untuk menganjurkannya, maka mereka mengatakan mustahab angkat tangan namun tidak sunnah angkat tangan. Menurut ulama yang membedakan antara sunnah dengan mustahab, dengan mengatakan bahasanya yang disebut sunnah dianjurkan dengan nama sunnah itu berlaku untuk yang ada dalil khususnya. Adapun jika tidak pakai dalil khusus, pakai kaidah dan seterusnya, maka itu disebut mustahab. Apakah sholat duha boleh berjamaah? Jawabannya boleh, asal tidak dirutinkan. Sekedar untuk latihan dan kadang-kadang, ya, maka tidak mengapa. Jika boleh, apakah imam mengeraskan bacaan? Hukum asal sholat nahar itu sir. Hukum asal sholat nahar itu sir. Dan hukum asal sholatul lail, sholat malam, sholat yang dikerjakan malam itu jahar. Karena sholat duha itu sholat nahar, maka sir. Bolehkah tidur di pagi hari setelah subuh? Boleh, namun namun khilaful aula, kecuali orang-orang yang memiliki kebutuhan, sakit misalnya, atau bayi, ya juga boleh. Nah, bukan sakit, bukan bayi juga, ya asalkan memang ada kebutuhan. Namun kebutuhan ya jangan setiap hari sepanjang tahun gitu. Kalau tiap hari sepanjang tahun itu namanya hobi, bukan kebutuhan. Adakah larangan mandi ketika adzan berkumandang? Di sebagian pesantren dilarang hal tersebut. Di sebagian pesantren dilarang mandi saat adzan. Kenapa? Ya, karena peluang masbuknya tinggi itu. Karena ngantri, ya udah urutan satu kamar mandi 10 orang, ini urutan ke-10 dia mau mandi. Nanti sudah iqomah sehingga nanti jadikan alasan, oh tadi mandi sehingga tidak sholat. Ya. Maka mimbar bisa di satu dara'e. Ya. Babnya adalah satu dara'e, menutup jalan pada kejelekan. Maka kalau mau mandi sebelum adzan atau setelah sholat. Demikian aturan di sebagian pondok pesantren. Itu bukan, tidak ada dalil khusus tentang masalah tersebut, namun itu dalilnya mimba bisa didari'ah. Menutup jalan kejelekan, orang meninggalkan jamaah dengan alasan, tadi ngantri mandi saat. Gitu kan? Maka ada pun di tempat yang lain, maka melihat kondisinya. Maka jika itu mengantarkan pada kejelekan, ini di masjid, kamar mandinya satu, orang banyak ngantri wudu atau ngantri ke kamar mandi, malah asik mandi, nah, ini mengganggu orang. Ya, maka tentu ini bisa terlarang. Karena demikian dampaknya. Namun jika tidak, ya, pada dasarnya boleh-boleh saja. Apakah sholat tahiyatul masjid termasuk sholat sunnah mutlak? Bukan. Namun dia sholat sunnah khusus. Bukan sholat sunnah mutlak. Apakah gerak-gerak saat sholat bisa membatalkan sholat? Sering dengar tiga kali gerak batal, bagaimanakah dengan hal itu? Kemarin telah kita bahas, gerak yang membatalkan sholat itu banyak berturut-turut dan tidak ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan meskipun banyak dan berturut-turut, hukumnya boleh. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.